bilang cinta kita berdua tak pudar terhapus rentang waktu. Dampingi aku, sayangi aku, gemilang cinta abadi selamanya. Tak berdua, tak pudar.